gimana kalinya encer membawamu orang tinggal ia juga masih sudah akundang semuanya jadi orang yang ngerti bangga pilih bangga jaya karena dengar ini bangga bikin tulis Lalu,